ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang pertama yang ingin saya ingatkan bahwa di antara pokok perkara di dalam agama adalah saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, adanya ketulusan di dalam beragama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Kata beliau, saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan berlaku nusuh kepada setiap muslim. An-nusuh, kalau bahasa Indonesia nasihat, itu akar penggunanya dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan nasahtul asal, saya menasihati madu, artinya madu itu betul-betul dia rapikan, dia bersihkan, dia jaga dari kemurniannya. Iya. Karena itu kata nasihat kalau bahasa Arab itu lebih luas cakupannya daripada kata nasihat dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau nasihat dalam bahasa Indonesia, ini ada kurang sesuatu, dinasihati. Dia keliru, dinasihati. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab lebih daripada itu. Bisa bermakna menasihati, bisa bermakna berlaku tulus, ikhlas, dan bisa bermakna dia bersungguh-sungguh di dalam hal tersebut. Iya. Maka saling tanasuh itu adalah hal yang penting di tengah umat ini. Dan itu adalah pokok di dalam agama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Dalam sebuah riwayat beliau ulangi 3 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengulangi sesuatu 3 kali untuk menjelaskan pentingnya sesuatu itu. Agama itu adalah nasihat. Ya, seluruh agama adalah nasihat. Seluruh agama adalah nasihat. Sebab tidak ada suatu bagian dari seorang itu beragama keluar dari kata an-nasihat. Kata nasihat ini. Maka para sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka bertanya, "Qulna liman?" Kami bertanya, nasihat untuk siapa? Ketulusan untuk siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Kata beliau, nasihat ketulusan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum mukminin, para pemimpin kaum muslimin, serta keumuman mereka, kaum muslimin secara umum. Iya. Maka ini namanya an-nasiha. Nasihat bagi Allah, ketulusan bagi Allah adalah dia beriman kepadanya, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala yang dilarang, dan dia tegakkan segala ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semisal dengannya. Nasihat bagi kitab Allah, ketulusan bagi terhadap Al-Qur'an adalah seorang mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkan kandungannya, tunduk terhadap ketentuan-ketentuannya, membelanya, menghafalkannya, mengajarkannya, memuliakannya, dan banyak lagi hal yang merupakan ketulusan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketulusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat terhadap Rasul adalah kita menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala yang beliau larang. Kita benarkan segala berita yang beliau bawa, dan kita tidak beramal dengan suatu tuntunan agama apapun kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengkaji dari hadith-hadithnya, mempelajarinya. Kemudian yang keempat, nasihat terhadap para imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Nasihat terhadap mereka, ketulusan terhadap para imam kaum muslimin adalah bentuk taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, tidak melakukan kudeta terhadapnya walaupun dia berlaku zalim, mendoakannya supaya mendapatkan kebaikan, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadapnya, membantu ia di dalam ketaatan, menolongnya di dalam kebaikan, ya, dan selainnya dari hak-hak terkait dengan para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kelima, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Kaum muslimin secara umum, nasihat kepada mereka dalam bentuk mencintai mereka, cinta kebaikan untuk mereka, tidak menyenangi ada hal-hal yang jelek menimpa mereka, cinta supaya mereka mendapat hidayah. Iya. Dan selainnya dari bentuk-bentuk nasihat dan ketulusan terhadap kaum mukminin. Maka ini makna hadith yang agung ini secara ringkas, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Karena itu sangat penting seorang muslim dan muslimah saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan terhadap hal-hal yang mungkin di dalamnya banyak manusia jatuh di dalam kekeliruan. Dan nasihat itu adalah bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar, saling melarang dari hal yang mungkar. Bukan hal yang benar kalau ada saudara kita misalnya jatuh di dalam kekeliruan, kita biarkan dia jatuh di dalam kekeliruan. Ada kemungkaran yang terjadi, dibiarkan kemungkaran yang terjadi. Tetapi dari bentuk kecintaan kepada saudara kita, kita cinta kebaikan untuknya, dan kita tidak suka kalau ada hal yang jelek menimpanya atau dia jatuh di dalam kekeliruan. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta, sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Iya. Itulah yang dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau misalnya dia lihat saudaranya jatuh di dalam kekeliruan, lalu dia biarkan saja, ini namanya bukan kecintaan, bukan nasihat, dan bukan ketulusan. Tapi harusnya diarahkan kepada hal yang baik. Bahkan meninggalkan saling menasihati seperti itu, inilah sebab kebinasaan umat-umat yang telah berlalu. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel. Laknatnya melalui lisan Nabi Isa, melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Apa contoh mereka melampaui batas? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Pabi sama kanu yaf'alun. Maka sangat jelek sekali apa yang mereka lakukan tersebut. Iya. Dan kalau dibiarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah gambaran yang sangat indah di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang yang tegak di atas batasan-batasan Allah dan orang yang jatuh di dalam batasan itu. Iya. Perumpamaan orang yang menjalankan ketaatan dan orang yang melanggar jatuh di dalamnya. Itu kamatsali qaumin istahamu ala safina. Perumpamannya seperti sekelompok kaum mereka berebut untuk menumpangi sebuah perahu. Iya. Dan namanya perahu tumpangan, apalagi dia besar, ada atasnya, ada bawahnya. Kan begitu. Ada bagian dalam, ya, perahu ada bagian atasnya di dek kapal. Iya. Maka dikatakan dalam hadis, fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Maka begitu menumpang, sebagian dari kaum ini ada yang berada di atas perahu, ada yang berada di bawahnya. Jadi menjadi dua kelompok. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqau minal ma marru ala man fawqahum. Adapun orang yang di bawah, kalau mereka ingin mengambil air, mereka harus melalui orang yang di atas mereka. Faqalu, maka suatu saat mereka berkata, "Law anna kharaqana fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana." Mereka berkata, andai kata kita bocor sedikit saja di bawah ini, di tempat kita, supaya kita tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Ya Masya Allah, niatnya bagus ya. Ya, niatnya bagus, kita bocor sedikit saja di bawah, supaya kita tidak ganggu orang yang berada di mana? Di atas. Iya. Inilah perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu kata Nabi, fa yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau mereka biarkan yang di bawah itu padahal niatnya bagus, melakukan apa yang mereka inginkan, maka mereka semuanya akan binasa, perahunya akan tenggelam. Iya. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Kalau mereka mengambil tangan saudara-saudaranya yang di bawah ini, ditahan, jangan sampai melakukan hal itu, maka mereka akan selamat dan semua yang di perahu akan apa? Akan selamat. Iya. Maka di situ sudut pentingnya saling menasihati. Jangan ada yang berkata, kenapa sih perlu dibahas? Iya. Biarkan saja orang di atas keyakinannya masing-masing. Biarkan saja silam pendapat. Tidak usah bikin ribut-ribut. Iya. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti apa makna beragama, tidak mengenal lahan-lahan ketaatan, masih kurang mendalami makna cinta kepada kaum mukminin. Iya. Paling ini semuanya ketulusan di dalam beragama. Ya harus ada saling menasihati. Walaupun misalnya sampai di dalam sebatas masalah ijtihad sekalipun, tidak ada masalah seorang menasihati, mengingkari. Tidak ada masalah. Iya. Jelas ya? Ini berpendapat-pendapat A misalnya. Lemah. Saya katakan itu pendapat lemah. Yang lebih kuat begini. Saya terangkan pendapat apa? Yang lebih kuat. Itu enggak ada masalah. Bahkan kadang sebagian sahabat memberikan dengan bahasa-bahasa yang lebih tegas. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di musim haji, beliau memfatwakan haji tamattu. Memfatwakan haji tamattu. Maka ada orang-orang yang berkata, menukil bahwa Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Maka Ibnu Abbas berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, saya khawatir akan turun hujan dari langit terhadap kalian. Saya katakan kepada kalian, Rasulullah bersabda begini, terus kalian menentangnya dengan berkata Abu Bakar dan Umar berkata begini. Ya, dan dimaklumi ya, pembahasan haji, mutamattu, ifrad, qiran, itu ada opsi dan pilihan-pilihan di pembahasan apa? Di manasik haji. Tapi tatkala Ibnu Abbas ditentang pendapatnya dengan ucapan selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengingkari hal tersebut. Iya. Dan ini juga sebagian orang yang kadang kalau ada diterangkan sebuah masalah yang menerangkan berbeda pendapat dengannya, iya. Dia tidak suka dengan hal tersebut. Tidak suka dengan hal tersebut. Dan ini keliru ya. Kalau dia merasa dirinya benar, tidak perlu khawatir. Ya. Dia periksa saja apa yang dia lakukan. Ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada dalilnya, ya sudah. Berarti dia punya tanggung jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Tidak perlu khawatir terhadap manusia yang berbicara. Sepanjang dia memiliki dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada yang dia bisa pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia harus takut? Kenapa dia perlu khawatir? Jelas ya? Karena itu kalau ada yang meluruskan, memperbaiki, ya. Enggak usah terlalu baper bawa perasaan. Ya. Atau GR. Ya. Merasa dia yang disinggung. Padahal ini adalah hal-hal yang apa? Hal-hal yang terkait dengan pembahasan-pembahasan agama perlu diluruskan. Dan ini pembahasan tentang demonstrasi, di dalamnya bukan masalah-masalah sepele, bukan masalah-masalah kecil. Ya, saya akan terangkan nanti kekeliruan orang yang memandang bahwa di dalamnya sudut perbedaan ijtihad. Ya. Ini ada hal-hal terkait dengan usul ahli sunnah, perkara-perkara pokok yang disepakati di tengah para ulama. Ya. Dan dampak di belakang perbuatan tersebut, ya, dampak yang sangat berbahaya dan telah berjalan di tengah manusia berbagai perhara dan sejarah yang kelam, serta bagaimana pahitnya berbagai musibah yang menimpa di belakang kejadian-kejadian tersebut. Maka ini bukan hal-hal yang apa yang boleh untuk dibiarkan, tapi harus diterangkan tentang hal tersebut.